kangen pasuryan paduka. Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi, kutaning berkah lan ilmu, endah tan kinaya ngapa kekasihing Gusti ingkang maha luhur. Duh Nabi nyuwun margi tresno lahir terus batin